Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umur dunya wa ad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin mengkaji akhlak dan adab Islam di Masjid Jenderal Sudirman Purwokerto ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Insani 102,2 FM di Purwokerto, Purbalingga, Banjarnegara, Cilacap, Wonosobo, Kebumen, dan sekitarnya. Juga para pemirsa Yufi TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Apa tema kita kemarin? Hukum berbisik-bisik. Kita sampaikan kemarin bahwa hukum berbisik-bisik itu tergantung. Yang pertama apanya? Konten, isi, materi yang dibisik-bisikkan itu apa? Sama tergantung situasi dan kondisi. Kemarin kita sampaikan bahwa konten bisik-bisik itu ada berapa? Ada dua. Konten yang buruk dan konten yang baik. Kalau bisik-bisik konten materi yang dibisik-bisikkan itu buruk, apa hukumnya? Haram, tidak boleh. Mau sembunyi, mau 4 orang, mau 5 orang, mau 2 orang, mau 1 orang, 1 orang ya gak mungkin. Ya, harus ada apanya? Harus ada lawannya. Mau 2 orang, mau 5 orang, 6 orang, kalau isinya buruk, mau bisik-bisik, mau ngomong yang keras, kalau kontennya buruk maka hukumnya haram. Dan ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Nah, sekarang kita akan mengkaji hukum bisik-bisik kalau kontennya baik. Ini adalah kondisi yang kedua. Seandainya saat bisik-bisik konten yang kita bisik-bisikkan itu baik, maka secara umum hukumnya boleh. Secara umum hukumnya boleh. Walaupun nanti kita akan jelaskan bahwa boleh itu tetap harus memperhatikan adab, situasi, kondisi, etika, dan seterusnya. Akan tetapi secara asal bisik-bisik dalam kebaikan boleh. Apa dalilnya? Dalilnya adalah dalil yang sama yang kemarin. Coba surat apa? Oh, buka catatan ya. Surat? Nah, yang punya catatan buka, yang enggak punya catatan. Loading. Loading dari mana? Surat Al-Mujadilah ayat berapa? Ayat 9. Yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza tanajaitum fala tatanajaw bil ismi wal udwani wa ma'siyatir rasul. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian berbisik-bisik, maka janganlah kalian berbisik-bisik dalam satu dosa, dua permusuhan, tiga maksiat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan tiga-tiganya ini intinya sama, yaitu kontennya buruk. Dan ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Nah, sekarang kita bahas kondisi yang kedua, kelanjutan ayatnya. Watanajau bil birri wattaqwa. Kalau kalian mau berbisik-bisik, silahkan berbisik-bisiklah dalam kebaikan dan ketakwaan. Nah, inilah konten yang kedua. Kondisi yang kedua adalah ketika kita berbisik-bisik dalam kebajikan, dalam ketakwaan. Di sini Allah persilahkan kita, silahkan. Kalau silahkan berarti boleh apa tidak? Boleh, silahkan. Ya. Berarti secara asal bisik-bisik dalam kebajikan itu hukumnya boleh. Mengenai etikanya kita akan jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Karena waktunya enggak cukup. Nah, terus sekarang yang akan dibahas apa, Ustaz? Contoh bisik-bisik dalam kebajikan itu apa? Kenapa perlu dikasih contoh, Ustaz? Kadang-kadang yang baik dianggap buruk, yang buruk dianggap baik. Kita ini hidup di akhir zaman loh. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Yang syirik di kita dikira tauhid, yang tauhid dikira syirik. Yang sunnah dikira bid'ah, yang bid'ah dikira sunnah. Kita hidup di zaman yang subhanallah, barometer itu terjungkir balik, bolak-balik. Ya. Pengajian di demo. Maksiat konser dibiarkan. Ya. Ini kita hidup di zaman yang harus diperjelas. Ya, makanya ketika kita katakan konten baik itu seperti apa, contohnya apa baik itu? Contohnya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain. Subhanallah. Bisik-bisik ternyata banyak dibahas di mana? Di Al-Qur'an. Allah kasih contoh konten yang baik dalam bisik-bisik itu apa? Dalam surat An-Nisa ayat 114. Surat apa? An-Nisa. Ayat berapa? 114. Dalam ayat itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, La khaira fi kathirin min najwahum. Kebanyakan bisik-bisiknya orang itu enggak baik. Ini awal ayatnya. Apa? Kebanyakan bisik-bisiknya orang itu enggak baik. Illa kecuali. Nah, ini sekarang berarti mau menyebutkan bisik-bisik yang baik. Yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala, illa man amara bisadaqatin. Yang pertama bisik-bisik dalam rangka ngajak-ngajak sedekah. Contoh yang baik. Nanti saya akan jelaskan. Au ma'rufin, atau bisik-bisik untuk berbuat kebajikan. Nanti juga saya akan kasih contoh. Sudah berapa ini? Dua. Yang ketiga, au islahim bainan nas. Apa kira-kira? Untuk mendamaikan antara orang-orang. Mungkin sedang apa? Cekcok, padu. Bisik-bisik untuk mendamaikan orang. Sudah berapa ini? Tiga. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ بَتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. Barang siapa yang melakukan bisik-bisik dalam kebajikan-kebajikan tadi. Berapa contohnya tadi? Tiga. Satu. Sedekah. Dua. Ngajak kebajikan. Tiga. Mendamaikan orang yang sedang berselisih, berseteru. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ. Barang siapa yang melakukan bisik-bisik kebajikan tersebut, ibtigha'a mardhatillah, semata-mata untuk mencari ridhonya Allah, berarti dia lakukan itu bukan ada pamrihnya, bukan karena wani piro oli piro, bukan. Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardhatillah, barang siapa menjalankan itu semata-mata karena mengharapkan ridhonya Allah, fasaufa nu'tihi ajran 'azima, maka kami akan berikan kepada mereka pahala yang besar. Ini janji dari siapa? Allah. Tapi syaratnya harus apa? Ikhlas. Kita ulangi lagi. Contoh yang pertama adalah ngajak-ngajak apa tadi? Sedekah. Sedekah apa? Sedekah apa? Duit, tenaga, pikiran. Apa coba? Sedekah segala sesuatu yang bermanfaat. Entah itu bentuknya duit, entah itu bentuknya tenaga, entah itu bentuknya pikiran, entah itu bentuknya ilmu. Masya Allah, ilmu juga bisa disedekahkan. Ya. Jadi sedekah itu tidak sesempit yang dibayangkan oleh sebagian orang. Ada mengatakan sedekah duit tok. Enggak. Setiap yang bermanfaat bisa kita sedekahkan. Yang pertama harta. Bisik-bisik harta gimana? Kayak anak wong lagi lara. Istitakih di rumah sakit orang duwe apa? Duit. Gak punya biaya. Cobalah kamu bantu. Bisik-bisik aja. Gak usah diumumkan di mana? Di toa. Kayak anak wong lara ge. Bisik-bisik. Ngajak apa? Ngajak sedekah. Bisik-bisik. Bagus. Ini sedekah apa? Harta. Apalagi tadi? Sedekah tenaga. Sedekah tenaga. Ada orang keberatan bawa bawaan. Kemudian dari jauh ada pemuda-pemuda Masya Allah. Ya. Yang fisiknya masih kuat. Kemudian lihat ada nenek-nenek gitu. Kelihatan keberatan bawa bawa barang belanjaan atau baru pulang dari pasar. Biasanya kan kalau orang pulang dari pasar, terutama yang kulaan, itu sampai tukang becaknya itu gak bisa ngelihat jalan. Saking penuhnya. Sampai yang numpang, yang numpak juga gak kelihatan. Ketutupan apa? Barang. Hah, qadarullah. Jalannya nanja. Tukang becaknya wis tua. Seneng udut mani. Akhirnya napasnya ngos-ngos. Ada pemuda-pemuda di pinggir jalan pada duduk-duduk. Ya, bisik-bisik. Dulu ada peluang untuk apa? Sedekah. Sedekah tenaga. Bisik-bisik untuk ngajak sedekah, sedekah tenaga. Sedekah apa lagi? Pikiran. Nah, sedekah pikiran. Dengar-dengar si Anu itu lagi ada masalah di kantornya. Kelihatannya masalahnya pelik sekali. Coba kamu yang pengalaman hidup bersama dengan masalah, coba kamu berbagi pikiran, sedekah pikiran sama dia. Ini bisik, bisik. Sedekah harta, sedekah tenaga, sedekah pikiran. Sedekah ilmu saya undur ketika kita ketika menafsirkan au ma'rufin atau kebajikan. Nah, kebajikan ini salah satunya adalah bersedekah ilmu. Ya. Salah satunya kebajikan itu adalah mengajarkan ilmu kepada orang lain. Orang yang belum tahu dikasih tahu. Misalnya kita ngelihat ada orang sholat Ternyata ketika sholat mungkin sikunya itu ketika sujud masih nempel di mana? Di lantai. Padahal yang benar suruh diangkat apanya? Sikunya, sikutnya ini diangkat. Nah, makanya diceritakan dalam beberapa hadis para sahabat yang menceritakan cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat itu sampai ketika beliau sedang sujud putihnya ketiak beliau kelihatan. Putihnya ketiak beliau kelihatan. Lah sing-sing kepriwe sat ben keton. Sing penting itu udah ketone. Jadi jangan sampai jadi diketok apa ya ben keton. Bukan itu. Yang penting di sini bukan kelihatan ketiaknya tapi terbukanya sikut Nabi. Jadi jangan sampai salah persepsi nanti wong nyong esok teketok. Disowek dikerwaki ben keton. Bukan itunya. Loh terus kenapa Nabi SAW kelihatan? Ya karena Nabi SAW pakaiannya antara lain enggak mesti pakaiannya seperti ini juga kadang-kadang pakaiannya adalah seperti orang pakai ihram kain cuma sekedar di apa kan? Di selempangkan, dibalutkan ke tubuhnya. Sehingga ketika sujud akan kelihatan dari bawah, dari belakang. Dan ini sekaligus juga memberikan pelajaran yang kadang-kadang orang enggak tahu ini intermezzo bahwa ketiak Nabi itu ora gondrong. Sebagian orang bangga dengan apa? Gondrongnya ketiak. Mambu. Ya. Mau sedek ora gondrong be? Mambu apa maning? Gondrong. Ya. Makanya salah satu anjuran adalah untuk membersihkan, mencukur, atau mencabut bahkan. Redaksi hadisnya itu mencabut. Mencabut bulu ketiak. Waduh, pedes. Terus yang penting bersih lah. Terserah menganggap cara apa. Ya. Jadi yang penting bukan ketiak sekarang. Yang penting apa? Ketika kita ngelihat ada orang lagi sholat, dia lagi sholat sunnah, kita sudah datang duluan. Kemudian kita gak sengaja ngelihat orang ini kok ketika sujud tangannya klengsreh, ya. Nempel di mana? Di lantai. Mulai dari ininya sampai sikunya nempel di lantai. Dan ini dilarang oleh Nabi SAW. Karena menyerupai anjing. Coba aja anjing kalau lagi ngelemprak kan seperti itu. Enggak ada anjing ngelemprak kayak gembok. Ranana. Dan di dalam agama kita dilarang menyerupai binatang itu dilarang. Menyerupai perilaku binatang dalam agama kita dilarang. Yeah. Nah, ketika kita ngelihat ada orang seperti ini, maka kita nasihati, tapi nasihatnya sambil bisik-bisik. Assalamualaikum, nuwun sewu. Ya. Kayaknya apa saya yang tadi salah lihat apa ya? Kayaknya tadi sikunya kayaknya kurang diangkat apa ya? Kayak gitu. Jadi bukan kemudian megang mikrofon. Jamaah yang kami hormati, Rasulullah SAW mengajarkan supaya kalau sholat itu saat sujud sikunya diangkat. Tadi saya ngelihat ini Pak Anu nih orangnya. Kalau secara umum bagus malah. Kalau secara umum bagus, nggak usah dikasih tunjuk hidung nih orangnya nih. Nggak usah. Secara umum bagus. Misalnya Nabi SAW mengajarkan kepada kita bahwa ketika sujud hendaklah siku kita diangkat, bukan diletakkan di atas lantai. Nah, kalau kayak gitu saja enggak apa-apa. Tapi kalau kita pertimbangkan orang ini pakai nasihat yang sifatnya global, ora mudeng. Jadi ada sebagian orang gue sudah dikasih nasihat secara global ora mudeng. Maka perlu face by face, perlu empat mata, ya. Nah itu bisik-bisik aja. Jadi sudah empat mata suaranya keras ya pada baik. Ya. Au ma'rufin au islahim bainan nas. Atau mendamaikan antara orang-orang yang sedang berselisih. Dan ini memang subhanallah, kita hidup di zaman yang banyak orang, atau mungkin bisa dikatakan kebanyakan orang itu cuek. Ngelihat tetangganya padu, suami istri, sampai dengar ada suara gelas pecah, piring terbang, kemudian teriakan sana teriakan sini. Gak tergerak hatinya. Apa ya yang bisa saya bantu? Apa yang bisa saya sumbangkan berupa pemikiran, nasihat, supaya tidak berlanjut perselisihan tersebut? Atau misalnya kita di tengah jalan, kita ngelihat ada orang tuding-tudingan. Dari sekian motor yang lewat, dari sekian mobil yang lewat, yang menyempatkan untuk berhenti, berhenti untuk nasihati, bukan berhenti apa? Nonton, yang berhenti nonton akeh. Ya, tapi berhenti untuk memberikan nasihat. Berapa kira-kira? Yang lewat berapa ratus? Yang menyampaikan nasihat mungkin satu dalam seribu, atau mungkin bahkan mungkin lebih sedikit lagi. Jadi mendamaikan antara orang bisik-bisik itu dianjurkan dalam agama kita. Ustaz, kalau yang lagi bertikai itu supporter sepak bola gimana Ustaz? Ya, supporter sepak bola lagi panas-panas sih. Sing siji klambine biru, sisi klambine oren. Apa iki? Persib kalau Persija. Wah, saya pengen mendamaikan Ustaz. Nang tengah-tengah. Stop, stop, stop. Waduh. Bisa apa? Pulang tinggal sandal. Ya. Kalau seperti itu bagaimana Ustaz? Atau pertikaian antara preman. Preman pasar anu karo preman alun-alun anu. Benar-benar. Dan mereka adalah tipe orang-orang yang sulit untuk didamaikan, apalagi premannya pas lagi padu we sedang mabok dua-duanya, sedang teler dua-duanya. Bagaimana Ustaz? Perhatikan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, ta'dilu baina tsnaini shadaqah. Engkau berbuat adil antara dua orang, pahalanya sama dengan sedekah. Lihat Nabi menggunakan kata berbuat adil. Berbuat adil ini lebih luas dari sekedar mendamaikan. Berbuat adil ini ketika Anda lapor kepada pihak yang berwenang, agar pihak yang berwenang menangani kasus tersebut, itu sudah masuk dalam kategori sedekah yang dianjurkan oleh Nabi SAW dalam hadis tadi. Jadi gak mesti kita sendiri yang turun, apalagi kita tidak punya kapasitas. Maka ketika ada cekcok dalam rumah tangga, seandainya kita sudah merasa kalau kita masuk malah akan menambah masalah itu semakin besar, dikatakan campur tangan urusan orang, maka kita berpikir kira-kira siapa yang disegani oleh suami istri tersebut. Dan tentu di sini niatnya itu harus tulus. Karena ada sebagian orang bukannya menyelesaikan masalah malah semakin memperkeruh masalah. Bukannya dia mendamaikan malah cerita di mana-mana, nang warung cerita, nang pasar cerita, nang sawah cerita, nang masjid, sampai nang masjid pun cerita. Wah, nyong mau kerungu ana wong padu kae, Bu Anu karo Pak Anu. Ana piring terbang, ana gelas pecah. Ketika ditanya, "Lho, ngapain sih jenengan cerita-cerita sih? Kan ingin menasehati, lho." Enggak, itu bukan nasihat, itu namanya mempermalukan aibnya orang lain. Kalau ingin nasihat, langsung kepada yang bersangkutan. Kalau Anda merasa tidak mampu, maka mencari orang yang kira-kira disegani dan didengar, sehingga akan menyelesaikan masalah. Sudah, ini contoh kebajikan, contoh konten yang baik untuk dibisik-bisikan. Surat apa tadi? An-Nisa ayat berapa? 114. Ada lagi Ustaz, bisik-bisik yang diperbolehkan? Ada. Contoh, bisik-bisik mengatur strategi dakwah. Mengatur apa? Strategi dalam berdakwah. Oh, kita punya tetangga itu sampai sekarang gak sholat-sholat ya. Gimana caranya? Bisik-bisik. Gimana kalau misalnya kita hadiahi buku? Atau gimana kalau misalnya bisik-bisik aja, gak usah dirapatkan di mana. Rapat misalnya malah jadi malu. Kalau jadi malu malah sebenarnya gak usah. Bisik-bisik gimana? Oh, saya punya ide misalnya gini, kita undang aja apa ya? Ya, undangan, surat undangan. Buka, ternyata undangan kemana? Sholat berjamaah di masjid misalnya. Ya. Ayo kita pikirkan apa kira-kira. Bagus, bisik-bisik seperti itu. Mengatur strategi dakwah. Makanya kalau kita perhatikan, secara garis besar, Nabi SAW itu, fase beliau dalam berdakwah itu terbagi menjadi dua. Ada fase berdakwah secara sembunyi-sembunyi, secara rahasia, dan ini identik dengan bisik-bisik. Fase yang kedua adalah fase dakwah terang-terangan. Berapa tahun fase terang-terangan sama dakwah sembunyi-sembunyi? Pertama, Nabi SAW diangkat menjadi Rasul usia berapa? 40. Beliau wafat tahun usia berapa? 63-an. Berarti beliau berdakwah berapa tahun? 23 tahun. Fase beliau sembunyi-sembunyi berapa tahun? Kata sebagian ahli sejarah, seperti Ibnu Hisham atau Ibnu Ishaq, saya lupa, beliau berdakwah secara sembunyi-sembunyi selama kurang lebih 3 tahun. Fase dakwah sembunyi-sembunyi berapa? 3 tahun. Berarti terang-terangannya berapa tahun? 20 tahun. Lama mana? Terang-terangannya dibandingkan sembunyi-sembunyinya. Fase dakwah terang-terangan itu ditandai dengan turunnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hijr ayat 94. Surat apa? Al-Hijr ayat 94. Dalam surat Al-Hijr ayat 94 Allah berfirman, "Fasda' bima tu'mar." Terang-terangan, terang-teranganlah atau berdakwahlah secara terang-terangan untuk menyampaikan apa yang Allah perintahkan kepadamu. Fasda', terang-teranganlah. Begitu turun ayat ini Nabi SAW terang-terangan. Walaupun menghadapi cobaan yang luar biasa beratnya. Maka ketika fase sembunyi-sembunyi itu ada istilah darul arqam. Jangan-jangan nanti dipikirnya darul arqam yang kelompok menyimpang, ya. Bukan itu. Darul arqam yang sudah divonis menyimpang oleh MUI Pusat tahun 1994, bukan itu yang kita bahas, bukan. Tapi kita lagi membaca sejarah ada istilah darul arqam. Darul arqam, darul, dar itu artinya apa? Rumah. Al arqam itu nama orang. Rumahnya al arqam. Siapa yang pernah dengar nama Al-Arqam. Jangan bilang barusan. Enggak sebelum ini. Pernah ada yang dengar Al-Arqam gitu? Pernah. Satu. Ada yang lain? Abu Bakar pernah dengar? Pernah. Umar? Pernah. Utsman? Pernah. Al-Arqam mungkin banyak kita baru dengar. Padahal rumah beliau inilah yang dijadikan base camp. Apa base camp? Markas Nabi SAW untuk dakwah di fase-fase sulit, yaitu fase dakwah sembunyi-sembunyi. Dan tempatnya di Bukit Shofa. Rumahnya Al-Arqam ini tempatnya di mana? Di Bukit Shofa. Siapa Al-Arqam? Sahabat. Termasuk As-Sabiqun Al-Awwalun. Apa As-Sabiqun Al-Awwalun? Orang yang awal-awal masuk Islam. Coba jangan bayangkan. Kira-kira nih, Al-Arqam ini rumahnya dijadikan base camp. Kira-kira Al-Arqam ini orang penting atau bukan? Bukan penting lagi. Ini ring satu ini. Ya. Salah satu orang terdekatnya siapa? Rasulullah SAW. Kira-kira jasanya besar enggak? Lu besar banget jasanya. Rumahnya jadi base camp. Dakwah. Tapi kita kenal enggak? Enggak. Jadi orang bermanfaat itu enggak harus terkenal. Jadi orang bermanfaat enggak harus terkenal. Kita bisa behind the screen. Di belakang apa? Layar. Sebagian orang tuh, yuk harus muncul yuk. Setiap jadi mengadakan pengajian, yuk kudu nang ngarep yuk. Maksudnya nang buri. Gak harus terkenal. Contohnya siapa? Al-Arqam. Ring satunya Nabi SAW. Banyak orang gak kenal. Tapi kira-kira pahalanya gimana? Masya Allah. Jasanya besar banget Al-Arqam. Jadi memberi manfaat, berdakwah, berperan dalam menyebarkan Islam, itu gak harus muncul di permukaan. Mengadakan pengajian misalnya. Panitianya ada 10, apa enggaknya kabean? Jajar ngarep, ya bingung sih ngarep ngisi siapa. Ya. Dan disinilah diuji ketulusan dan keikhlasan kita. Menyokong dakwah dengan pikiran, dengan tenaga, dengan harta, dengan infak. Gak harus terkenal. Bahkan kalau bisa malah dirahasiakan. Kalau bisa malah dirahasiakan. Karena justru kalau terkenal itu, terkenal sama gak terkenal, lebih sulit mana jaga niat? Jaga keikhlasan lebih sulit mana? Kalau terkenal apa tidak terkenal? Lebih sulit mana jaga keikhlasan antara ketika terkenal atau tidak terkenal? Ketika terkenal. Nengendi-ngendi dijak foto bareng. Jaluk apa? Tanda tangan. Nengendi-ngendi di monggo-monggo akan ketemu karo wong pada munduk. Munduk. Itu dikira enggak sulit apa jaga keikhlasan? Angene pol. Saya bukan ngomong orang lain, saya lagi ngomong tentang diri saya sendiri. Sulit. Ya. Dan belum tentu apa yang saya kerjakan sekarang ini diterima sama Allah Subhanahu wa taala, karena menghadirkan niat itu lebih sulit dibandingkan melakukan amalan itu sendiri. Jaga niat itu lebih sulit daripada ngomong di sini. Ngomong di sini sulit, tapi lebih sulit apa? Jaga niat. Haji sulit enggak? Sulit. Lebih sulit jaga niat ketika haji. Jangan dipikir kalau sudah haji terus wis bubar. Kalau sudah haji itu godaannya lebih berat. Orang akan tanya, gimana di sana kemarin? Wah, aku sampai nangis di sana. Ketoni ingin apa ya? Kelihatannya sih ingin menasehati, ingin menggambarkan syahdunya, tapi di situ terselip perasaan-perasaan. Iya, ya, aku bisa sampai nangis ya di sana. Gak seperti si Anu. Si Anu nungkana malah pamer, selfie. Kayak nyongki nangis. Ujub. Apa ujub? Apa? Bangga. GR. Gede rumangso. Ya. Lebih sulit loh. Makanya para ulama mengatakan bahwa menjaga niat ketika beramal dan sesudah beramal lebih berat daripada amalan itu sendiri. Sedekah memang berat, tapi lebih berat menjaga niat ketika sedekah. Kok kita sampai ke sini nih? Karena kita bicara tentang strategi dakwah. Ada lagi Ustaz, sembunyi-sembunyi atau rahasia-rahasiaan dalam berbisik-bisik? Ada. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Di antara konten kebaikan yang boleh dibisik-bisikkan di dalam keseharian kita adalah ketika mengatur strategi apa? Dakwah. Makanya Nabi SAW mengenal adanya fase sembunyi-sembunyi dalam berdakwah. Kenapa Ustaz saat itu Nabi SAW sembunyi-sembunyi dalam berdakwah? Karena situasi dan kondisi menuntut demikian. Jadi saat itu kekuatan Nabi SAW masih sangat kecil, sehingga seandainya muncul maka bisa langsung di cut dicabut dari akar-akarnya oleh musyrikin Quraisy. Dan juga saat itu Nabi SAW sengaja untuk mengumpulkan pendukungnya terlebih dahulu, sehingga ketika masuk fase terang-terangan, dan tentunya fase terang-terangan itu tantangannya lebih besar. Nabi SAW sudah ada formasi ya, orang-orang kuat yang akan mendukung dakwah ini. Nah kalau sekarang Ustaz, perlu gak Ustaz sembunyi-sembunyi? Perlu gak kita sekarang sembunyi-sembunyi dakwah? Perlu. Secara umum udah gak perlu. Alhamdulillah di negeri kita ini apa-apa bebas. Sampai Buddha juga apa? Bebas. Masa yang telanjang bebas, masa kita yang ngajak kebaikan enggak bebas? Ya. Justru malah kita khawatir ketika ada pengajian di dalam rumah, jendelanya ditutup, pintunya ditutup, lampunya dimatikan, malah itu malah kita jadi curiga. Kurang golilin tok, ya. Kemudian harus dirahasiakan yang isi siapa, teman-temannya siapa. Enggak boleh saling kenal satu sama lainnya. Itu malah membahayakan. Jangan-jangan lagi ngerakit bom gue. Ya. Jadi justru kalau sekarang ini, dakwah ini harus disampaikan secara terang-terangan. Ya. Kalau ada mic ya pakai mic. Ya, pakai salon supaya orang dengar dakwah ini. Jadi enggak ada yang perlu dirahasiakan. Kecuali dalam kondisi-kondisi yang kalau menuntut hal seperti itu, misalnya seorang berdakwah di tengah-tengah negeri kafir misalnya dan ditindas oleh komunis misalnya, sebagaimana yang dialami oleh orang-orang yang hidup di negeri-negeri komunis yang komunisnya mayoritas, ditekan terus ya. Kalau seperti itu mungkin lain kondisi. Alhamdulillah sekarang kita di sini di Indonesia alhamdulillah mayoritas muslim, walaupun mungkin banyak yang muslimnya muslim apa KTP ya, tapi mayoritas muslim. Azan boleh disuarakan, di beberapa daerah, di beberapa negara enggak boleh azan dikeraskan, enggak boleh ya. secara umum. Saya bicara Indonesia secara umum. Ini. Ada lagi enggak Ustaz? Kebaikan dalam konten kebaikan ketika berbisik-bisik. Ada. Contohnya, merahasiakan atau bisik-bisik ketika mengatur strategi perang. Mengatur strategi perang lawan musuh. Namanya strategi kok diumbar. Ya nanti musuhnya gimana? Makanya Nabi SAW menyampaikan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, al-harbu khud'ah. Perang itu tipu daya. Perang itu adalah strategi. Ya. Dan yang namanya strategi itu harus dirahasiakan. Walaupun ini kalimatnya rahasia ya, tapi identik dengan bisik-bisik. Makanya saya sampaikan sekaligus. Ya. Maka perlu ada rahasia-rahasia yang tidak buat konsumsi umum. Seperti tentang stabilitas negara misalnya, strategi militer misalnya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau akan perang di wilayah timur atau akan menyerang lewat timur, maka image yang dimunculkan beliau akan lewat barat. Ini namanya strategi. Kalau Nabi SAW akan menyerang musuh di daerah utara, maka beliau mengesankan beliau akan berangkat kemana? Ke selatan. Kecuali dalam kondisi perjalanannya jauh dan berat. Nabi SAW akan menjelaskan dari awal dalam rangka apa? Supaya kaum muslimin pada siap mental. Bahwa yang akan dihadapi musuhnya berat, jauh. Ya. Dan tenaganya banyak, tentaranya lebih banyak. Kalau itu Nabi SAW akan menyampaikan secara terang-terangan sebagai yang disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari. Jadi ini beberapa contoh konten-konten kebajikan yang diperbolehkan saat kita berbisik-bisik. Dan insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan menjelaskan, walaupun kontennya itu baik, tetap ada etika, tetap ada adab yang harus diperhatikan. Makanya tadi di awal saya katakan, bisik-bisik kalau kontennya baik secara umum hukumnya boleh, tapi harus ada beberapa rambu-rambu yang kita perhatikan dan akan kita sampaikan insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Sekedar mengingatkan, ini pekan ketiga. Ini pekan ketiga. Sabtu pekan ketiga, berarti besok pagi jadwal saya ngisi di Masjid Agung Baitussalam Purwokerto. Fikih Asmaul Husna. Fikih Asmaul Husna. Ini Sabtu paginya. Besok Sabtu ba'da maghrib sampai isya di Masjid 17. Temanya Tazkiyatun Nufus. Pensucian jiwa. Wallahu ta'ala ala wa alam. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.